kecanduan internet, Twitter, Facebook, dan Bakoke. Belum lagi YouTube dan Yusha, lalu situs-situs lainnya. Bangun tidur, tidur lagi, mencet sana, mencet sini. Sudah gak peduli lagi dengan yang lain. Kerjaan berantakan, kewajiban melayang, sakit pinggang, leher dan mata. Duh kasihan nek aku, ketawa-ketawa sendiri, sedih-sedih sendiri, marah-marah sendiri, ya sendiri. Mengingat malas belajar, toh semuanya ada di situ. Ayo, mau tanya apa yo? Tinggal Mbah Google bisa menjawabnya. Sakit di sekolah, bahkan di sidang parlemen pun orang-orang pada menunduk. Oh ilmu padi rupanya semakin berisi, semakin merunduk. Hitungan detik, berita tinggal pilih aja. Semua orang jadi pandai nyontek, ya nyontek. Teknologi komunikasi kok jadi tak bisa komunikasi? Lah sudah pada tahu semua kan, orang jadi malas berbicara. Ketawa-ketawa gak jelas, sedih-sedih gak jelas, marah-marah gak jelas, gak jelas. Semua kesedot ke layar itu, layar peradaban yang sudah dijanjikan. Seperti dajjal dengan matanya yang satu itu, semuanya pergi menuju ke situ.